Namaku Yogi. Aku bersekolah di Jakarta. Libur sekolah yang cukup panjang akhir tahun itu membuatku memutuskan untuk menghabiskan pergantian malam tahun baru di rumah nenekku di Bandung. Di sana aku punya sepupu yang bisa dibilang masih sepantaran denganku. Sama-sama duduk di bangku kelas 2 SMA. Pandu namanya. Dia yang mengajakku mengitari tiap sudut kota Bandung. Kami memang sudah akrab sejak kecil. Karena dia dan orang tuanya sering singgah ke rumahku juga di Jakarta. Sebelum malam tahun baru, aku sudah sampai. Hari itu, Pandu langsung mengajakku berkeliling-keliling kota Bandung. Setelah dirasa cukup, kami pun bergegas pulang. Meskipun belum semua tempat seru kami kunjungi, tapi kurasa cukup untuk hari ini. Dan masih bisa kulanjutkan keesokan harinya. Dimana besoknya adalah malam tahun baru. Lalu lintas di kota Bandung sudah sangat macet malam itu. Kami pun bergegas pulang ke rumah nenekku yang berada di sekitaran jalan Arca Manik. Sesudah membersihkan diri dan mandi, Pandu mengajakku bermain PlayStation. Aku jelas tidak menolaknya, karena menurutku malam terlalu singkat jika dihabiskan dengan tidur cepat. Lagi pula, ini adalah liburan, dan aku sedang di Bandung. Tidak ada salahnya untuk bergadang dan bersenang-senang hingga larut malam. Walaupun tanteku yang tidak lain adalah ibunya Pandu sudah memperingatkan kami, tapi itu hanya kami iakan saja di mulut. Suarez. Oh, he's broken through. And Messi! Oh, wonderful, wonderful Lionel Messi! They're back within reach! Kami lanjut bermain PlayStation sambil mendengarkan radio. Namun dengan volume tidak terlalu besar. Di radio diputar lagu kesukaanku. Spontan aku pun bersiul mengikuti lagu. Pandu lalu menegurku. Katanya, pamali kalau bersiul di dalam rumah, apalagi malam hari, bisa mengundang setan. Tapi aku malah ngeyel. Dan menganggap bercanda teguran itu. Masa setan datang gara-gara denger siulan sih? Oh, apa karena dia hafal juga lagunya ya? Jadi pengen nyanyi bareng, siul bareng gitu. Aneh-aneh aja lu dua. Begitu kataku. Merasa tak didengar omongannya, Pandu pun sedikit mengancamku. Katanya, itu adalah larangan tidak tertulis di rumah ini. Karena sudah sering sekali kejadian, kalau ada apa-apa, aku harus siap tanggung sendiri akibatnya. Begitu katanya sambil sedikit menakutiku. Yeah. Udah ada aja lu. Ini lanjut lagi main yuk. Kami lanjut bermain game itu sampai tiba-tiba ku dengar ada suara jam tua di rumah itu yang berdenting cukup keras. Ku pikir sudah jam 12 malam. Ketika aku lihat handphoneku, ternyata lebih. Sekitar jam setengah satu malam. Duk, itu jam kok bunyinya gak jam 12 sih? Malah setengah satu. Rusak ya? Pandu menatapku heran. Dia memang bilang jam tua di ruang tamunya itu sudah rusak. Tapi dia tidak mendengar bunyi suara dentingan jam di rumah itu. Katanya memang si jam itu sudah rusak dan bahkan sudah tidak bisa berbunyi. Kupikir lagi-lagi, dia menakutiku. Jelas kudengar suara jam itu. Duk, itu jelas banget gue dengar. Suara jamnya keras banget di ruangan ini. Masa lo kagak denger? Canda aja lo, aku nakutin ya. Dia malah bilang pada aku, katanya aku ngelindur dan menyuruhku tidur karena dia juga sudah mengantuk. Dia lalu beranjak pergi ke kamar yang tak jauh dari ruang TV itu. Aku masih belum mengantuk dan sedikit bersantai sambil bermain handphone. Tak lama kemudian, Pandu keluar dari kamar, lalu berjalan ke arah dapur sambil menawariku memasak mie instan. Katanya mau tidur. Malah makan, lapar ya? Eh boleh dong, buatin ya. Gue kan tamu, tamu adalah raja. Ya, please buatin. Ya. Sepupu yang baik, luar biasa. Pandu lalu pergi ke dapur dengan wajah nyinyir padaku. Biarlah. Aku juga agak sedikit lapar. Aku pun menunggu di ruang TV. Ku matikan PS dan radio sambil tiduran dan merebahkan badanku di sofa. Tak berapa lama, aku mendengar ada yang bersiul. Suara itu berasal dari belakangku. Aku pun langsung menuduh Pandu. Duh, katanya Pak Mali bersiul malam-malam. Itu lo bersiul. Awas, setannya jadi ngikutin lo. Begitu kata aku sambil sedikit berteriak pada Pandu yang ada di dapur, agar dia mendengarnya. Aku lanjut tiduran sambil memainkan handphone. Dan tiba-tiba, astaga, ku dengar suara siulan itu semakin dekat. Bahkan rasanya jelas terdengar di kuping sebelah kiriku. Aku berbalik ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Merasa ada yang tidak beres, aku pun menyusul Pandu ke dapur. Ketika aku tiba di dapur, Pandu tidak ada. Mana dia? Tidak ada siapa-siapa di dapur itu. Pintu keluar masuk dapur ini hanya satu. Jadi sudah pasti akan terlihat siapa yang keluar dan masuk. Kucari ke kolong meja di dapur itu. Dia tetap tidak ada. Kini suasana mendadak sunyi sekali. Dan udara terasa sangat dingin. Jelas kulihat Pandu masuk ke dapur, menawariku mie instan, dan sesekali juga aku dengar seperti suara panci. Ya, dia sedang memasak mie instan. Tapi kenapa sekarang tidak ada siapa-siapa di dapur itu? Belum terjawab semua pertanyaan-pertanyaan di kepalaku itu, tiba-tiba terdengar bunyi siulan dari ruang TV. Dan tiba-tiba ketika bunyi siulan itu terdengar, lampu di dapur pun padam. Hingga kini suasana menjadi agak gelap. Aku masih berpikir Pandu mengerjaiku. Stop kontak dapur ini memang ada di ruang tengah, dekat ruang TV. Jadi wajar jika tiba-tiba dia mematikan dan bersiul-siul dari ruangan TV. Aku pun berjalan ke ruang TV. Mataku menyisir setiap sudut mencari Pandu yang sedang bersembunyi. Ketika aku berbalik menuju ke ruang TV, sesekalipun ku dengar ada suara tawa. Iya, suara tertawa laki-laki yang memang tidak ada lagi. Sudah pasti itu Pandu. Aku bergegas menuju ke ruang TV dan tidak ada siapa-siapa. Iya. Tidak ada siapa-siapa di sana dan kulihat TV ketika itu sedang menyala. Hanya saja gambarnya runyam. Nah, apa ini? Sampai di belakangku ku dengar ada suara pintu yang terbuka. Dan ketika aku berbalik, itu Pandu. Lo Ndu bikin kaget aja. Kamu belum ngantuk, Yog? Aku sedikit tercengang melihat Pandu baru keluar dari kamar. Ndu, tadi katanya mau masakin mie instan. Kok malah tidur terus keluar dari kamar sih? Mie instan? Lindur kamu. Orang aku tadi kan bilang aku mau tidur duluan pas lu lagi main PS. Enggak Ndu asli. Lu abis itu kan iya emang lu masuk kamar terus mau tidur, terus lu keluar lagi, terus nawarin mie instan ke dapur tadi jalan. Jelas banget lu. Udah. Aku mau ke toilet dulu. Udah gak tahan. Ndu. Mana sih? Aku tertegun heran di sofa ruang TV. Aku coba mengingat lagi jelas. Kulihat Pandu ke dapur dan tidak kembali lagi ke kamar. Aku sangat yakin tidak mungkin salah. Setelah dari kamar mandi, Pandu kembali masuk kamar. Saat itu ku lihat di handphone. Waktu menunjukkan hampir 1:30 pagi. Aku pun kontan masuk ke kamar yang berada di sebelah kamar Pandu dan memutuskan untuk tidur saja. Aku menutup pintu, menyalakan lampu, lalu bergegas berbaring ke tempat tidur. Kali ini muncul rasa was-was yang membuatku sedikit takut. Aku coba untuk tidur. Setelah membolak-balik badan mencari posisi yang nyaman, akhirnya aku pun terlelap. Namun rasanya baru sebentar mataku terpejam. Tiba-tiba aku merasa sesak dan tubuhku tidak bisa digerakkan. Suasana yang seharusnya dingin sekarang terasa sangat panas. Hingga keringatku pun mulai bercucuran. Aku coba membuka mataku. Ketika mataku sedikit terbuka, samar di depanku ada seseorang yang terduduk. Aku pun membuka mata lebar-lebar untuk melihat siapa itu. Dan ketika aku lihat, astaga, kulihat ada seseorang yang duduk di kursi di depan cermin. Entah siapa itu, dia duduk menghadap ke arahku. Rambutnya panjang berantakan, kepalanya mengangguk-ngangguk. Sambil ku dengar, dia bersiul, sangat menakutkan. Huh? Aku ingin berteriak kencang dan kabur saat itu juga, tapi entah kenapa tidak bisa. Aku mulai merafal doa yang kuingat di kepala aku, sampai akhirnya aku pun bisa membalikkan badanku, membelakangi kursi yang diduduki sosok menyeramkan itu. Dan ketika aku membalikkan badanku ke posisi arah yang berlawanan, tiba-tiba kini kulihat jelas, ia sedang jongkok dan kepalanya berada di atas tempat tidur. Kedua tangannya berada di atas tempat tidur dengan kukunya yang panjang. Tubuhnya kurus dan kumal, wajahnya penuh dengan kerutan dan rambutnya panjang berantakan. Bola matanya membelalak, melotot ke arahku. Kontan aku terperanjat kaget dan langsung bergegas lari. Namun ketika aku coba membuka pintu, itu sepertinya tertahan sesuatu. Aku masih berteriak panik dan mengetuk-ketuk pintu. Buka! Buka! Du! Andu! Bibi! Buka! Sesekali ku tengok sosok itu. Ketika ku tengok, sosok itu sedang berjalan mendekati aku yang berdiri depan pintu. Jalannya seperti melayang sampai pintu pun terbuka dan di depanku sudah berdiri Pandu dan ibunya. Ketika aku lihat lagi ke belakang, sosok itu sudah hilang. Katanya mereka terbangun mendengar teriakanku dan terkejut heran melihatku histeris seperti tadi. Aku pun ceritakan kejadian yang kualami. Menyesal rasanya menyepelekan, bahkan malah menantang ketika Pandu memperingatkanku tentang larangan bersiul di malam hari di rumah itu. Katanya itu bukan pertama kalinya. Di rumah itu ada penunggunya. Sosok nenek-nenek yang wujudnya menyeramkan. Mungkin seperti yang kulihat itu. Keesokan paginya, aku baru bisa bertemu dengan nenek yang sudah tua renta dan hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Nenek tersenyum pada aku. Dia mengelus-ngelus kepala aku dan berkata, "Jangan diulang. Entah tahu dari mana dia. Bahkan Pandu dan Bibi pun belum menceritakan yang kualami itu pada nenek. Aku pun hanya bisa mengiyak. Mulai saat itu aku percaya setiap tempat pasti punya alasan yang kuat. Jika ada satu larangan dan memang harus ditaati. Meskipun secara logika tidak masuk akal, tapi kejadian yang kualami itu membuatku percaya bahwa hal gaib itu memang benar adanya."